Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk belajar, untuk berusaha berubah menjadi sosok person dan wanita yang lebih baik lagi, lebih solehah lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kondisi yang tidak mudah bagi banyak orang. Maka kebutuhan akan ilmu itu sangat dibutuhkan, dan Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar pada kesempatan kali ini. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dan khususnya ibu-ibu sekalian, semua kita ingin menjadi wanita solehah. Semua kita ingin memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah ilmu, hadirin. Kuncinya adalah ilmu. Nama-nama besar, baik laki-laki maupun wanita, itu menjadi sosok-sosok pilihan, sosok-sosok yang menginspirasi, yang memberikan pengaruh besar. Itu ketika kita cek, ternyata faktornya adalah faktor ilmu. Sebut saja seorang wanita yang bernama Zahidah binti Muhammad bin Mubarak, sosok yang lahir di abad ke-7 Hijriah, yang dikatakan oleh sebagian muarrikhin, sebagian ahli sejarah, wanita yang punya akhlak yang luar biasa, yang sangat bertakwa kepada Allah, yang punya kewaraan takut melakukan dosa, sosok yang mulia, yang dermawan dan sangat sayang sama fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Beliau itu berhaji setiap tahun, diriwayatkan. Dan setiap haji beliau senantiasa membawa, nah ini, ibu-ibu, kalau ibu-ibu haji biasanya bawa apa? Bawa sunblock ya, terus bawa apa lagi, bawa gamis, peralatan toilet, karena toilet Mina momok bagi sebagian ibu-ibu. Lalu bawa payung karena panasnya luar biasa. Bawa sunglasses, begitu, karena silau memang panas 50 derajat itu luar biasa silaunya. Ada lagi sneakers, sepatu cat, karena harus jalan panjang, apalagi di hari ke hari 10, 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Nah, kalau Zahidah binti Muhammad bawa apa kira-kira ketika haji? Setiap tahun loh beliau haji. Expert banget. Beliau bawa fuqara dan masakin. Masya Allah. Bawa orang-orang miskin. Diajak haji sama beliau. Wa ta'khudhu ma'aha 'adadan minal fuqara wal ghina. Jadi beliau tuh senantiasa bawa orang-orang fakir miskin untuk berhaji bersama beliau. Itu, Masya Allah ya. Dan setiap tahun tuh begitu jamaah. Nah, tahu kuncinya apa? Kok bisa orang ini baik banget, sosok wanita yang menginspirasi dan nggak berhenti sampai dirinya sendiri, tapi memberikan manfaat kepada banyak orang hadirin. Dan ibu-ibu ini perlu mendengar nama-nama besar seperti ini. Kuncinya tuh ilmu. Kuncinya ilmu. Kuncinya tuh ilmu. Dan beliau tuh dari kecil belajar sama saudari-saudari perempuan beliau. Dan orang tua beliau tuh guru. Zahidah ini, orang tuanya guru. Dan rumahnya itu tempat ngumpulnya ulama. Dikatakan sebagian ahli sejarah bahwa antara dinding yang satu dengan dinding yang lain dalam rumahnya itu bersautan pandangan-pandangan ulama. Masya Allah ya. Kalau rumah kita berisiknya kenapa tuh? Ya anak-anak ribut lah dan segala. Kalau ruangan-ruangan di rumahnya Zahidah itu isinya itu akwal, isinya itu pandangan ulama, argumentasi ulama, karena itu tempat ngumpulnya ulama di sana. Nah, gak heran hasilnya ketika dewasa seperti beliau. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ingin jadi wanita yang matang, jadi wanita dewasa, wanita yang wari'ah, wanita yang karimah, yang mulia, yang sayang banget sama orang, ya kuncinya ilmu dari kecil. Ilmu itu yang ngerubah orang. Ilmu itu yang membuat seseorang jadi penyayang. Karena kalau orang itu sama ilmu, berarti orang itu sama Al-Quran. Dan nama lain dari Al-Quran adalah rahmah. Al-Quran itu rahmah, kasih sayang. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi beliau itu belajar dari kecil sama saudari-saudarinya. Jadi kakak adik ini belajar agama, ibu-ibu. Kakak adik. Dan mulai orang tua beliau. Orang tua. Dan rumah beliau jadi base camp-nya ulama. Jadi markasnya ulama. Tempat ngumpulnya para ulama. Dan ini harus menginspirasi kita. Nah, kalau ulama ngumpul di rumah, sebuah rumah kan pasti isinya ilmu, nasihat, hikmah, dan pengaruh, keberkahan. Keberkahan di dalam rumah tersebut. Keteladanan. uswah hasanah gitu loh. Ya wajar beliau jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu kita camkan, jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita semangat dalam menuntut ilmu, walaupun sedikit-sedikit. Ini kan materi kajian kita juga sedikit-sedikit aja, gak banyak kok. Tapi semoga yang sedikit ini dengan segala kekurangan kita Allah berkahi, lalu Allah lahirkan butir-butir keberkahan dari sini. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya sebelum kita masuk, jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, masih bicara tentang istiqomah. Dan ternyata kunci istiqomah itu istiqomah hati dan anggota badan. Dan cara mendapatkan istiqomah hati itu ada dua cara. Ada dua cara, dua sebab yang membuat hati kita istiqomah. Dan kita sedang membahas yang pertama, yaitu cinta kepada Allah itu dinomor satukan, ibu-ibu, dibanding cinta kepada yang lain. Dan kalau berhadapan, kita harus menomor satukan cinta kita kepada Allah. Susah memang, dan gampang mengklaim memang, tapi disitulah ujiannya. Jadi kalau klaim mah gampang, tapi yang susah kan gimana membuktikan. Dan saat diuji itulah seseorang itu dimuliakan atau direndahkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan keterangan beliau berikut ini akan menjelaskan sebuah rahasia mengapa hidup sebagian kita tuh kok susah banget, berat banget, sulitnya minta ampun. Nah, ternyata ini yang akan beliau jelaskan ini. Beliau mengatakan, "Wa ma aktsara ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu." Au yuhibbuhu kabiruhu au amiruhu au syekhuhu au ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Betapa banyak orang itu, jamaah, yang lebih mengutamakan apa yang dia cintai dan dia inginkan. Jadi betapa banyak orang tuh yang dinomorsatukan, yang diutamakan, yang dikedepankan adalah apa yang dia cintai, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, atau apa yang diinginkan oleh pembesarnya, seniornya, atau bosnya, au amiruhu, atau pemimpinnya, au syekhuhu, atau gurunya, au ahluhu, atau keluarganya. Keluarganya, suaminya kalau kita wanita, ibu-ibu, atau istrinya kalau dia laki-laki. Ala ma yuhibbuhu Allahu Ta'ala. Itu semua di atas apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kita tuh suka menomorsatukan yang kita inginkan dibanding apa yang Allah cintai. Kita suka mengedepankan apa yang kita cintai dibanding apa yang Allah cintai. Kita tuh suka mengedepankan apa yang diinginkan oleh atasan kita, bos kita, senior kita, dibanding apa yang Allah cintai. Kita tuh suka mengedepankan apa yang disukai oleh pemimpin kita dibanding apa yang Allah cintai. Atau kita bisa jadi mengedepankan apa yang diinginkan oleh guru kita dibanding apa yang Allah inginkan dan Allah sukai dan cintai. Dan kita suka mengedepankan apa yang diinginkan oleh istri kita atau suami kita. Suami kita, ibu-ibu, atau yang diinginkan oleh anak-anak gitu. Anak-anak kalau minta, kayak nggak bisa kita tolak. Melebihi apa yang Allah cintai. Jadi kalau anak-anak minta, kita ikutin, walaupun apa yang diminta anak-anak itu nggak dicintai oleh Allah, nggak disukai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa daya kalau udah anak minta, udah kita nggak ber gak bisa berkutik. Kalau suami yang minta, so kita udah gak bisa mengatakan tidak. Padahal apa yang diminta suami kita gak dicintai oleh Allah. Yang diinginkan suami kita dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita gak komentar, kita biarkan. Bukan kita nomor satu kan. Nah ini kasusnya banyak, kata Imam Nulqaim, banyak banget loh. Wama akthar, betapa banyaknya orang seperti itu. Betapa banyaknya orang yang menomorsatukan suaminya dibanding yang lain, anak-anaknya dibanding yang lain. Maksudnya betapa banyak orang yang mengedepankan suaminya dibanding apa yang Allah cintai, mengedepankan apa yang diinginkan anaknya dibanding apa yang Allah cintai. Atau yang lebih personal lagi, mengedepankan yang diinginkan, mengedepankan apa yang dia cintai dibanding apa yang Allah cintai. Baginya, kalau dia udah inginkan sesuatu itu harus terlaksana. Baginya juga, kalau dia sudah mencintai sesuatu, gak ada yang bisa mencegahnya. Termasuk batasan-batasan Allah, termasuk apa yang Allah gariskan, termasuk jika itu bertentangan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya pula keinginannya harus selalu dinomorsatukan. Nah, kasus seperti ini banyak, hadirin. Maka Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, fahadha lam tataqaddam mahabbatullahi fi qalbihi jami'al muhab. Nah, orang-orang seperti ini itu menunjukkan cinta kepada Allah belum dinomorsatukan atas kecintaan-kecintaannya yang lain di dalam hatinya tersebut. Jadi orang seperti ini menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah belum dinomorsatukan, belum dikedepankan dalam hatinya di atas apa yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Jadi cinta kepada Allah belum jadi nomor satu di dalam hatinya, belum diprioritaskan di dalam hatinya, belum dikedepankan di dalam hatinya. Cinta sama Allah masih jadi nomor dua, bahkan menjadi nomor tiga. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Walakanat hiyal hakim 'alaiha wa mu'ammarah 'alaiha. Dan tidak juga menjadi, tidak juga menjadi raja yang memerintahkannya atau hakim yang memutuskannya. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika dia memutuskan sesuatu bukan karena dia cinta kepada Allah, itu maksudnya. Ketika dia nurut, itu bukan karena dia cinta kepada Allah, itu maksudnya. Jadi bukan cintanya kepada Allah yang memutuskan, yang menentukan, yang menjadi game changer gitu loh. Jadi ketika misalnya dia lagi ada masalah dengan suaminya, jadi langkah dia itu bukan karena dia cinta kepada Allah gitu, tapi langkahnya karena harga dirinya sebagai wanita misalnya. Mohon maaf mbak, kenapa mbak ingin bercerai dengan suami mbak? Apakah ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ah, bodo amat lah, aku udah kecewa. Ah, itu. Jadi yang dikedepankan itu kecewaannya sebagai pribadi. Gitu loh. Nah, pokoknya aku mau cerai. Titik, aku mau cerai. Aku marah besar sama suamiku. Ah, berarti marahnya yang dikedepankan dan marahnya memutuskan. Jadi rumah tangganya itu yang ditentukan oleh amarah si si wanita itu, si istri atau si suami mungkin. Jadi rumah tangganya itu diputuskan oleh kekecewaan si istri, bukan diputuskan berdasarkan cinta karena Allah. Dan bagaimana istiqomah dan menjaga keistiqomahan kepada Allah, bukan itu. Ya suka-suka dia aja. Mbak, gak dipikirkan lagi, ini kan kalau kita lihat memang salah, tapi bukan kesalahan fatal yang berujung pada perceraian. Aku gak mau tahu, hatiku udah sakit, aku lebih baik pisah. Jadi perceraian itu ditentukan oleh sakit hatinya si istri, bukan karena cinta kepada Allah dan takut Allah marah. Jadi ibu-ibu sekarang, bukan berarti gak boleh cerai loh, tapi kenapa kita bercerai itu seringkali kan pertanyaannya. Apa pemutus perceraian kita itu? Apa alasannya? Apakah karena kita cinta kepada Allah dan menomorsatukan cinta kita kepada Allah, sehingga rumah tangga yang senantiasa menuntut kita menomorduakan Allah gak bisa lagi kita pertahankan? Atau ini karena kekecewaan pribadi, ini karena sakit hati pribadi, ini karena emosi pribadi, kita memutuskan. Siapa yang atau apa yang memberikan atau membuat keputusan dalam kebijakan itu? Atau begitu juga menikah. Kita mundur sejenak, kalau tadi perceraian, kita mundur ke garis start awal. Kenapa kita menikahi laki-laki tersebut? Apa karena yang memutuskan pernikahan itu karena sebatas nafsu pribadi kita yang suka dengan fisik si laki-laki? Jadi selera pribadi terhadap paras laki-laki itu. Habis ganteng banget sih, aku udah deh, aku pengen nikah sama dia aja. Mbak, tapi dia gak sholat loh. Ya tenang aja Pak Ustadz lah, gitu loh. Atau apa, ada joke, tapi ini di dunia apa, di dunia sebagian laki-laki, sampai ada bilang begini loh, ibu-ibu, gimana cari wanita yang soleha atau yang cantik tapi gak soleha, atau soleha tapi parasnya biasa aja. Terus sebagian bilang yang cantik tapi gak soleha. Loh kenapa? Tapi kan ini soleha. Iya Pak Ustadz, kalau gak soleha masih bisa kita dakwahin, tapi muka gak bisa kita dakwahin. Bayangkan, sampai ngomong begitu. Tahu gak jemaah, itu yang ngomong gitu diuji sama Allah. Gak bisa didakwahin istrinya, gak bisa didakwahin, berantakan rumah tangganya. Itu kan nafsu. Berarti gak boleh cari yang cantik Ustaz? Oh boleh, tapi apa pertimbangan pertamanya itu tuh apa? Dan cantik relatif loh, sebagaimana ketampanan relatif. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut B, tampan menurut si A belum tentu tampan menurut si B. Nah kita nih milih menikah dengan seseorang ini apa? Makanya kan yang membuat kita seringkali, nanti kita jelaskan deh. Bismillah. Jadi apa sih yang memutuskan tuh, cinta karena cinta kepada Allah atau karena sebatas ya aku suka secara pribadi, aku senang secara pribadi, aku suka orangnya lucu, orangnya cute dan seterusnya, tapi sama sekali gak mempedulikan aspek cinta kepada Allah. Buktinya itu tadi udah jelas, laki-laki ini sering apa, selalu bermaksiat, gak sholat, Ramadannya enggak juga. Kenapa kamu pilih? Ya habis, ya aku suka sama dia, biar nanti sama-sama belajar. Kan sering kali gitu ya, Gak apa-apa Ustaz, nanti kan kalau udah nikah kita bisa sama-sama belajar. Nah, dan lain-lain. Jadi ada faktornya mau menikah, ada faktornya mau cerai, ada faktornya menyelesaikan konflik rumah tangga, ada faktor sama anak-anak, macam-macam lah urusan wanita ini. Nah, apakah bisa sesimpel itu? Mari kita simak baik-baik. Wa sunnatullahi ta'ala fi man hadha sya'nuhu an yunakkida alaihi mahabbah wa yunaggisaha alaihi. Ah, ini hadirin. Dan simak baik-baik ibu-ibu dan jamaah. Dan sunnatullah yang berlaku untuk orang-orang seperti ini. Sunnatullah tahu apa sih? Patternnya Allah, polanya Allah. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Itu sunnatullah. Makanya kita lihat dalam layar hadirin sekalian. Allah Al-Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa mana nih hadirin? Kayaknya enggak di ini ya. Enggak diterjemahkan secara letterlock ya, secara mana aja. Hadirin Allah muliakan. Oke, kita terjemahkan. Dan sunnatullah. Enggak apa-apa, lanjut ke apa ini di ini. Sunnatullah, patternnya Allah, polanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Terhadap orang-orang yang seperti ini. Yang selalu, yang menomorsatukan cintanya, kesukaannya, atau keinginan atasannya, keluarganya, pemimpinnya, dan seterusnya di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Allah buat urusannya sulitnya minta ampun. Susah. Yunakkid 'alaihi mahabba. Allah buat dia sulit mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah buat dia kesulitan. Yunakid itu dalam bahasa Arab yaj'aluhu asiran syadida. Allah buat susah tuh proyeknya. Allah buat sulit itu misinya. Allah buat susah. Wa yunaghisaha alaihi, dan Allah buat keinginannya itu gagal, hadirin. Gagal ia capai. Fala yanalu syai'an minha illa binakdin wa tanghis. Maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, kecuali ya Allah susahnya setengah mati, ribetnya luar biasa. Dia babak belur hadirin, dia kesulitan, dia kepayahan. Dan bisa jadi dia gak dapat sama sekali. Atau kalau dapat udah tinggal sisa, udah tinggal ampas, atau modalnya terlalu besar, gak worth it lagi, segala macam itu. Dan itu kan yang dirasakan banyak wanita dalam rumah tangganya saat ini. Yang kayak benang kusut, susah untuk diurai, ini salah segala macam. Coba diagnosa penyakitnya, kenapa bisa sampai seperti ini? Mentok-mentoknya apa? Ketika menikah, yang dia nomor satu kan adalah hawa nafsunya. Ketika dia memilih, yang dia nomor satu kan adalah keinginannya. Dia gak peduli apakah ini dicintai oleh Allah apa enggak. Dia gak terlalu peduli apakah ini diridhai oleh Allah apa enggak. Dia gak peduli apakah suaminya, apa laki-laki ini baik atau tidak, taat sama Allah apa enggak, sholat apa enggak, lalu cinta sama Allah apa enggak, bisa bimbing dia apa enggak, bisa jadi imam yang mengajak dia ke akhirat apa enggak. Ada enggak? Yang penting aku suka. Dan dia lobby setengah mati, orang tuanya, sampai akhirnya semuanya memberikan green light, lampu hijau, akhirnya dia nikah. Begitu pernikahan beberapa tahun, akhirnya dia sendiri yang datang nangis-nangis ke orang tua, minta maaf, lalu izinkan aku berpisah dan mengakhiri rumah tanggaku. Nah, ayahnya kan bingung, lo bukannya kamu dulu yang nangis-nangis minta sama ayah agar ayah menikahkan kamu dengan dia. Iya ya, aku salah ya, aku ternyata dia gak bertanggung jawab, dia selingkuh, dia bla bla bla bla bla bla. Ya itu, itu penyebabnya. Jaza'an lahu 'ala itharihi hawahu wa hawa man yu'adzimuhu min al-khalqi aw yuhibbuhu 'ala mahabbatillahi ta'ala. Dan ini semua jemaah sekalian balasan dari Allah, balasan dari Allah, karena selama ini dia sudah menomorsatukan hawa nafsunya dan menomorsatukan makhluk, menomorsatukan pihak lain yang dia segani, dia muliakan, dia cintai melebihi cintanya kepada Allah. Itu kan, itu balasan, hukuman. Karena selama ini kita tuh gak menomorsatukan Allah, selama ini kita tidak menomorsatukan cinta Allah kepada cinta kita kepada Allah. Allah buat semuanya berantakan, sulit, ribet, dan seterusnya. Dan ini sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 23, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ. Ini adalah sunnatullah, pola Allah yang telah berlaku semenjak dulu, ibu-ibu, semenjak dulu. Ini bukan pola baru, ini pola lama. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini sunnatullah yang berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan melihat dan menemukan sunnatullah itu berubah. Enggak akan berubah. Ini sunnatullah. Selalu ingat surat Al-Fatih 23. Ini sunnatullah yang selalu baku dari dulu. Enggak akan engkau lihat mengalami perubahan. Dan diantara sunnatullah, orang yang menomorsatukan cintanya dibanding cinta Allah, orang yang menomorsatukan pihak lain dibanding Allah, orang yang mendahulukan hawa nafsunya dibanding kecintaannya kepada Allah, maka Allah buat urusannya ribet, sulit, masalah, jelimet. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang kedua. Belum selesai masalah satu, dua, muncul lagi masalah ketiga. Belum selesai satu, dua, tiga, muncul lagi keempat. Dan kayaknya kayak benang kusut yang gak ada selesai-selesainya. Itu semuanya karena selama ini, selama hidup kita ini, kita menomorsatukan nafsu kita dibanding cinta kepada Allah. Itu masalah. Itu masalah. Wallahu ta'ala alam. Hadirin yang Allah muliakan, inilah pola. Ini yang membuat hidup itu sulit, hidup itu susah, hidup tuh gak nyaman, karena kita menomorduakan Allah. Itu yang jadi masalah, karena kita tidak menomorsatukan firman Allah, gak menomorsatukan firman Allah. Karena kita gak menomorsatukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang kita nomor satukan apa? Nafsu kita. kecintaan kita, kesukaan kita, hobi kita. Lalu kita berharap dengan itu kita akan berhasil bahagia dunia dan akhirat. Itu persis sebagai ucapan penyair, tarjun najata walam tasruk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda berharap selamat, tapi anda nggak mau meniti jalan keselamatan. Kapal itu tidak berlayar di atas daratan, nggak akan sampai. Kalau ingin Allah mudahkan semua, kedepankanlah cinta Allah dibanding cinta yang lain. Dan kedepankanlah cinta Allah atau yang dicintai oleh Allah dibanding yang dicintai oleh keluarga kita. Kedepankanlah apa yang dicintai oleh Allah dibanding yang dicintai oleh diri kita, suami kita atau istri kita, anak-anak, dan lain-lain. Maka kita akan lihat bagaimana Allah akan bantu kita. Kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan semua yang kita cintai. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan tim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ustaz Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dengan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah diberikan pahala yang selalu mengalir kepadanya, amin ya rabbal alamin. Begitu seluruh para ulama kita ya. Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang istri dengan dua orang putri mendapati suaminya berselingkuh dan berzina berdasarkan kejujuran suami, dan suami memilih istrinya dibanding selingkuhannya tadi, dan suami pernah mengatakan bahwa hatinya sudah lama tersusupi oleh wanita tersebut jauh sebelum mereka menikah, si istri merasa sakit hati tetapi tidak melakukan apa-apa kecuali mengadukan semuanya kepada Allah di sepertiga malamnya dan juga orang tua laki-laki si suami. Si istri sekarang merasa selalu curiga dengan suami sejak kejadian tersebut, dan kadangkala istri memang menemukan chatting mesra si suami dengan wanita lain berbeda dengan wanita yang pertama tadi. Suami selama ini masih pulang memberikan nafkah mingguan buat istri dan anak-anaknya, tapi suami pernah mengatakan jangan mencari tahu tentangnya di luar sana jika tidak menyukai cara hidupnya ini. Terserah istri mau seperti apa. Si istri bingung mesti bersikap seperti apa. Jika ini hukuman karena kurangnya cinta istri kepada Allah, apa yang harus dilakukan oleh istri-istri? Mohon masukannya Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama yang perlu kita camkan, lagi-lagi materi yang kita bahas dulu nih. Kita mulai dari situ. Dimulai dari materi yang baru saja kita bahas. Coba evaluasi rasa cinta kita kepada Allah, dan coba evaluasi selama ini kita prioritaskan apa, atau apa yang kita prioritaskan. Apakah yang kita prioritaskan yang dicintai oleh Allah, atau yang kita prioritaskan yang dicintai oleh diri kita? Yang disukai oleh diri kita atau yang dicintai oleh Allah? Ini poin. Jadi mulai dari core dulu lah gitu loh. Jangan masuk ke masalah teknis. Perbaiki iman kita sama Allah. Perbaiki tauhid kita. Perbaiki skala prioritas dalam hidup. Lalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, ajak suami bertobat kepada Allah. Dan ingatkan juga suami dengan baik-baik gitu loh. Asal jujur ya. Kalau suami tetap begitu, hidupnya sendiri akan berantakan. Lalu hidup anak-anak kita akan berantakan. Kecuali kalau Allah maafkan dan jaga. Tapi arahnya ke sana. Karena kan perselingkuhan itu menunjukkan konsep yang sama. Jadi terapkan materi kita dari sisi istri, dari sisi suami. Sisi istri ya coba dievaluasi. Makanya akhirnya kan sakit hati kan. Karena kita dikecewakan oleh orang yang kita pilih, kita cintai. Nah pertanyaannya, dulu waktu kita memilih dia, apakah benar karena kriterianya Allah cintai, kriteria yang dicintai oleh Allah, atau karena diri kita? Kalau kotak ini sudah benar, kan kuenya cuma dua, udah benar atau salah. Kalau salah coba itulah biangnya, penyebabnya. Kalau sudah benar coba evaluasi yang lain. Evaluasi yang lain. Coba jujur sama Allah. In tasduki la yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Coba perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbaiki diri kita. Lalu dari sisi suami juga demikian. Tidaklah laki-laki atau wanita itu berselingkuh kecuali karena dia menomorsatukan yang dia inginkan dibanding yang Allah cintai. Karena Allah enggak mencintai perselingkuhan. Allah benci terhadap perzinaan. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita menomorsatukan yang kita sukai, yang kita cintai dibanding apa yang dicintai oleh Allah. Nah kalau demikian, kembali lagi ke kaidah tadi. Sunnatullahnya orang-orang kayak gini hidupnya susah, berat, jelimet, berantakan, dan Allah akan putuskan itu. Ketika dia pengen lagi-lagi, Allah putuskan, dia gak akan dapat apa yang dia inginkan sebagaimana yang dia hasratkan. Enggak. Kalaupun dapat 1-2 kali, tapi resikonya terlalu besar dan dampak yang lain terlalu banyak. Akan berantakan deh, serius, hidup akan berantakan. Kesannya aja enak. Enggak. Itu sunnatullah. Jadi sampaikan baik-baik, ayo kita kembali bertobat, kembali istighfar. Bilang, aku gak akan cari-cari tahu ke di apa, misalnya aku akan tetap fokus menunaikan tugasku. Tapi ingat, kalaupun istri enggak tahu, Rob kamu tahu. Allah Maha tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Ada banyak istri kalaupun tahu enggak bisa buat apa-apa. Bukan meremehkan wanita, enggak sama sekali. Tapi kenyataan, sebagian istri, kalaupun tahu, enggak bisa buat apa-apa. Sebagian, saya enggak katakan semuanya. Tapi kalau Allah yang tahu, siapa yang bisa bersembunyi dari Allah? Siapa yang bisa mencegah azab Allah? Siapa yang bisa melawan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Itu apa? Itu kan yang dilupakan para suami, para laki-laki. Kalau bermaksiat, laki-laki berpikir bahwa dia akan berhadapan dengan istrinya. Bukan. Yang pertama kali dia bukan berhadapan dengan istrinya, dia akan berhadapan dengan robnya dan rob istrinya. Itu yang jadi masalah. Kalau laki-laki membangun langkahnya dengan kaidah ini, maka dia gak akan berani menomorsatukan cintanya yang dia inginkan dibanding cinta Allah Subhanahu wa taala. Bicara baik-baik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan penulis buku Al-Imam Al-Qayyim, guru ustaz dan ustaz serta keluarga dan tim kajian serta kaum muslimin memberkahi. Semoga Allah memberkahi penulis buku, guru ustaz, ustaz serta keluarga, tim kajian serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih atas doanya dan juga doa penanya pertama tadi. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Izin bertanya, ustaz, saya sudah menikah 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak. Kadang saya mikir apakah niat saya punya anak apakah sudah lurus karena Allah, dan akhirnya saya coba benahi hati agar saya ridho dengan semua takdir Allah dan ingat nasihat ustaz bahwa anak itu ujian dan bukan kunci kebahagiaan, dan berhusnudzon mungkin saya belum mampu diberikan ujian itu maka belum Allah karuniai anak. Namun kadang kenapa hati mudah berbolak-balik, bisa sedih jika keluarga dekat tanya walaupun tidak selalu sedih karena kadang bisa jawab orang sekitar dengan senyum ridho seperti ya sudahlah ini memang belum waktunya, mensyukuri yang Allah takdirkan. Mohon nasihatnya ustaz agar tidak mudah terbolak-balik hati dan terus selalu ridho, dan tolong doanya ustaz agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah sehingga dikaruniai anak yang soleh solehan di waktu yang tepat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz. Pejuang garis 2. Apa sih pejuang garis 2? Pejuang garis. Oh iya, garis 2 positif ya. Menarik juga ya. Tapi kan dia beliau belum punya anak, belum hamil juga penanya. Mohon doanya agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah. Jadi beliau belum hamil, terus mendoakan yang hamil semoga diberikan kesabaran. Garis 2 tuh sudah hamil belum kan? Positif, positif apa? Garis 2. Oh, mungkin pejuang garis 2 memperjuangkan garis 2. Jadi bukan status, tapi gitu loh. Pejuang garis 2 berjuang agar hasil tes speknya garis 2. Masya Allah, bagus-bagus nih istilah-istilahnya ibu-ibu nih. Berjuang agar hasil tes speknya itu bergaris 2. Ya hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi kembali ke materi kita itu dulu deh. Kita harus kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita dan apa yang diinginkan oleh diri kita. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah menikah dengan laki-laki yang terbaik secara agama yang bisa dia dapatkan, lalu dia berusaha dan seterusnya, tapi belum dikarunai, maka lihat, coba lihat dari keinginan dan keinginan dia. Oh, aku pengen punya anak. Oke, kita lihat apa yang Allah ridhoi. Oh, belum dikasih anak. Maka kita harus benar-benar satukan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai dibanding cinta kita. Itu yang membuat hidup kita berkah. Ketika kita mencoba, atau bukan mencoba ya, ketika kita mungkin lose control sehingga yang kita inginkan mendominasi, disitulah saatnya kita sakit hati gitu, nyesek kan, ketika kita tuh ketika mendominasi adalah keinginan kita punya anak, lalu negatif, garis satu, itu membuat kita tuh lemas, terus ditanya gitu loh. Jadi PR pertama adalah bagaimana kita harus menomorsatukan yang dicintai oleh Allah. yang Allah lihat yang terbaik. Nah, ketika kita udah berusaha tapi belum dikasih, bahkan itu yang terbaik, itu yang Allah cintai. Dan kata Nabi SAW, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap takdir Allah, Allah akan kasih keridhaan, dia akan dapat ridha Allah. Jadi Allah tuh mencintai kalau kita ridho terhadap apa yang terjadi. Allah cinta tuh. Maka kita daripada ngotot yang kita inginkan, lebih baik kita fokus ridho terhadap apa yang terjadi. Nanti Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, semua dimudahkan. Itu poin. Salah satu guru saya, Hafizahullah Ta'ala, bercerita bahwa ada pasangan suami istri datang ke seorang ulama karena mereka udah bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya ulama ini memberikan nasihat, tetap berusaha, tapi jangan ngotot dan menomorsatukan apa yang kita inginkan. Berusahalah, tapi tetap dengan mental dan spirit yang terbaik itu pilihan dari Allah. Dan kalau Allah gak kasih, maka itu yang terbaik. Kalau Allah kasih, itu pun yang terbaik. Karena kita gak pernah tahu mana yang terbaik. Emangnya bisa dipastikan kalau kita punya anak itu, anaknya pasti jadi anak yang soleh atau soleha? Belum tentu kan. Kita ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang kita baca setiap pekan, setiap Jumat. Diingatkan itu oleh ulama. Silakan berusaha, tapi yakinlah yang di Allah pilih itu yang terbaik. Dan anak tuh ujian, kata beliau. Belum tentu kita bisa ngadepinnya. Allah yang Maha tahu. Selesai tuh. Tapi pasangan suami istri ini tetap ngotot, jemaah. Ngotot berikhtiar dan ngotot mengedepankan keinginan mereka dibanding mengedepankan iman kepada takdir Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya, lalu ridho dengan apapun yang Allah pilih. Enggak, ini bukan ridho, ini ngotot harus punya anak, harus punya anak, harus punya anak. Hadirin yang Allah muliakan, qadar Allah kasih anak, hadirin, dikasih anak, oh senang, senang banget. Dan merasa pola di mereka ini udah benar karena dapat kan. Manusia kan suka gitu kan. Parameternya keberhasilan duniawi gitu. Dapat anak udah dapat benar kan. Emang kita harus pantang mundur. Dan ngotot mengedepankan yang diinginkan, bukan cari ridha Allah. Jadi pure keinginan manusia punya keturunan itu aja, nggak ada kaitannya dengan ridho Allah, dan mereka dapat itu. Lalu setelah dapat, mereka berusaha buktikan, mereka berusaha didik anak mereka dengan benar, dengan benar. Dididik anaknya, bukan dicuekin, dididik. Pendidikan terbaik dikasih, termasuk pendidikan agama, didik agama. Hadirin. Begitu anaknya dewasa, durhaka anaknya. Durhaka. Durhaka. Sampai pada titik bukan hanya mencaci maki orang tua, mukul orang tua. Na'udzubillah. Mukul, hadirin. Wih, itu orang tua mana yang gak sakit hati, hadirin. Dipukul sama anaknya. Jadi durhaka sampai tingkat itu, bukan durhaka kabur dari rumah lagi. Durhaka kan bertingkat-tingkat. Bukan apa diem aja ngeyel gitu. Ini mukul. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Dan yang semakin membuat orang tuanya terpukul, secara teknis mereka sudah kasih yang terbaik, dididik, diajarkan agama. Akhirnya sampai satu titik mereka sadar bahwa betul memang secara teknis mereka sudah berikan yang terbaik secara teknis, tapi secara hati ini semua dimulai dari mengedepankan ambisi pribadi, nafsu pribadi tentang anak dibanding cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pasangan ini datang ke ulama yang sama dan mengatakan, benar apa yang engkau dan antum sampaikan. Kita baru ngerti. Benar. Ya Allah, selama puluhan tahun, mungkin anakku udah 20-an tahun waktu itu, atau mau masuk usia 20-an, kita tuh terbuai dengan ini. Benar ternyata. Ini dikatakan Ibnu Qayyim, ini gak main, ini sunnatullah jamaah, sunnatullah, ini pola Allah dari dulu. Coba kita buka lagi Al-Fath ayat 23, sunnatullah allati qad khalat min qablu. Ini pattern, pola yang telah berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Berubah. Orang yang tidak menomorsatukan cinta kepada Allah dan apa yang Allah cintai, berantakan jamaah. Walaupun secara teknis mungkin bagus, mungkin benar, tapi motif itu gak bisa bohong. Dan Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ayat yang sering kali kita sampaikan hadirin yang Allah muliakan. Allah itu tahu pengkhianatan yang dibuat oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 19. Sering kita ulang-ulang ayat ini hadirin. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Teknis boleh bagus, teknis boleh perfect, tapi ketika hati kita menomorduakan Allah, hati kita menomorduakan yang dicintai oleh Allah dan menomorsatukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, nafsu kita, Allah tahu. Dan hasilnya Allah buat sulit, ribet, jelimet, dan gagal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Oleh karena itu berusaha, tapi cari ridho Allah dan cari yang apa yang Allah cintai. Dan Allah mencintai kalau kita ridho dengan tetap berusaha. Silakan berusaha. Ulama tadi bilang tetap berusaha, tapi ingat hati kita ini kemana jamaah. Ini yang bisa disampaikan. Perbaiki diri kita. Taubat-taubat nasuha. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.